إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله Insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Man hafidhul hadis? Siapa yang hafal hadis? Hadis ke-49? Fadal, mengulang ini. Ada yang apa? Darda? Apa? Ada yang apa? Hadis yang ke-49. Nah, insyaAllah kita masuk hadis bab yang ke-37. Bab su'ali Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman wal islam wal ihsan wa ilmi sa'ah. Bab pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam, ihsan dan ilmu sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat. Wa bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril tentang iman, Islam, ihsan dan juga tentang ilmu sa'ah, tentang hari kiamat. Summa qala jaa Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah datang Jibril alaihi salam mengajari agama kalian kepada kalian. Faja'ala dzalika kullahu dinan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan semuanya itu sebagai agama. Islam, iman, ihsan dan juga tentang hari kiamat sebagai suatu agama. Wa ma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abi Qais min al-iman. Dan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusan Abdul Qais min al-iman, termasuk di antara keimanan. Nah, ini mengisyaratkan kepada hadis Ibnu Abbas yang akan kita bacakan nanti. Dua ringkasnya, utusan Abdul Qais ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, amurukum bi arba wa anhaakum bi arba. Aku memerintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang kalian dari empat perkara. Amurukum bil iman. Yang pertama, aku perintahkan iman kepada kalian. Atadruna mal iman? Tahukah kalian apa itu iman? Kemudian Rasulullah menyebutkan, al-iman an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tu'tul khumsa mimma ghanimtum aw bihadzal ma'na. Iman yaitu engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, dan juga engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan seperlima dari harta ghanimah. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan iman dengan rukun-rukun Islam atau amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, zahir. Ya. Maka dari sini Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala berpendapat bahwasanya Islam dan iman itu sama. Nah, ya. Dikarenakan beliau mengatakan faja'ala dzalika kullahu dinan. Nabi menjadikan itu semuanya sebagai agama. Islam, iman, ihsan sebagai agama. Nah. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya Islam dan iman berbeda. Islam menunjukkan amalan-amalan zahir yang sifatnya lahiriah, sedangkan iman menunjukkan amalan-amalan yang sifatnya batin. Adapun hadis yang kita bacakan tadi tentang utusan Abdul Qais, ketika Rasul mengatakan, tahukah kalian apa itu iman? Rasul menjawab, iman adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan seperlima dari harta ghanimah. Disebutkan oleh para ulama, nah, makna hadis ini, ketika disebutkan Islam saja, masuk di dalamnya iman. Begitupun ketika disebutkan iman saja, masuk di dalamnya Islam. Setelah kita bahas bahwa Islam dan iman ini merupakan dua kalimat yang para ulama mengatakan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila ijtama'a berkumpul kedua-duanya, disebutkan dalam satu kalimat kedua-duanya, baik ayat Allah ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kedua-duanya, maknanya berbeda. Islam menunjukkan amalan-amalan yang zahir, sementara iman menunjukkan amalan-amalan batin. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan apabila berpisah, dalam satu kalimat hanya disebutkan Islam saja. Atau disebutkan iman saja. Dalam satu ayat hanya disebutkan Islam saja atau iman saja. Ijtama'a maknanya berkumpul. Islam masuk dalamnya iman, iman masuk dalamnya apa? Islam. Sehingga makna hadis tadi, ketika Rasulullah mengatakan, tahukah kalian apa itu iman? Rasulullah SAW menjelaskan iman dengan rukun-rukun Islam yang sifatnya zahir, lahiriah. Kenapa tadi kita sebutkan? Ketika disebutkan iman saja, masuk dalamnya Islam. Disebutkan Islam saja masuk dalamnya iman. Dikatakan dalam hadis ya, utusan Abdul Qais tadi, ya, Rasulullah tidak menyebutkan Islam dan iman. Hanya menyebutkan iman tadi. Berarti masuk di dalamnya apa? Islam. Nah, ini makna Islam dan iman. Sehingga pendapat jumhur ya, yang membedakan antara Islam dan iman, ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Kalau kita perhatikan, kata Islam dan iman ini sama dengan kata fakir dan miskin. Ya. Ketika disebutkan fakir saja, masuk di dalamnya miskin. Disebutkan miskin saja, masuk di dalamnya fakir. Tapi ketika disebutkan fakir dan miskin, ya, ada perbedaan antara fakir dan miskin. Orang fakir keadaannya lebih parah, lebih menderita daripada orang-orang miskin. Nah, wa qawli ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu, dan barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk di antara orang-orang yang merugi. Nah, ya, jelas sekali, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan Islam? Ini menghapuskan semua agama-agama yang sebelumnya. Nah, sehingga kita ketahui bahwasanya orang yang meyakini bahwasanya apa yang ada pada Ahlul Kitab sekarang ini merupakan suatu agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir, murtad dari Islam. Ya. Orang yang meyakini bahwasanya ada selain Islam yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang meyakini bahwasanya Yahudi pun benar, Nasrani pun benar, agama-agama yang lain pun benar, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ya, pernyataan semacam ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Kenapa? Dikarenakan dia menolak ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menentang ayat Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Ya. Dan juga ayat yang kita bacakan tadi, wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Nah, baik itu Yahudi, Nasrani, ataupun agama-agama yang lainnya. Nah, yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini merupakan isyarat kepada hadis Jibril yang akan kita bacakan nanti. Nah, pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW tentang iman, Islam, dan juga ihsan, dan tentang hari kiamat serta tanda-tanda hari kiamat. Ya. Dengan lengkapnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan berpenampilan seseorang yang sadid, bersiap, sadid, wasawad, sa'ar. yang berpakaian sangat putih dan juga rambut sangat hitam. Datang kepada Nabi SAW ketika para sahabat ada di sisi Nabi SAW. Nah, ya. Duduk di hadapan Nabi SAW. Dengan penuh adab. Ya. Di majlis Nabi SAW. Bertanya tentang Islam. Rasulullah beritahukan tentang Islam. Bertanya tentang iman. Rasulullah pun jelaskan tentang iman. Bertanya tentang ihsan. Dijelaskan tentang ihsan. Dan bertanya tentang hari kiamat. Serta ciri-ciri hari kiamat. Dan Rasulullah pun menjelaskan tentang sebagian di antara ciri-ciri hari kiamat. Nah, adapun tentang kapannya hari kiamat, Rasulullah tidak mengkhabarkannya. Dikarenakan beliau tidak mengetahui kapan tegaknya hari kiamat. Nah, dan diakhiri, ya, ketika malaikat Jibril pergi, Rasul mengatakan, "Hada Jibril alaihissalam, atakum yu'allimukum amra dinikum." Ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Mengajarkan agama dalam bentuk pertanyaan. Ya. Beliau bertanya kepada Nabi SAW supaya Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut dan jawabannya diketahui oleh sahabat-sahabat yang ada ketika itu. Nah, sehingga seakan-akan di sini malaikat Jibril yang mengajarkan. Padahal kalau kita lihat, ya, yang menyebutkan tentang Islam, iman, ihsan, ada Nabi SAW. Tapi ketika penjelasan ini disampaikan oleh Nabi dikarenakan ada pertanyaan tadi, ya, maka dianggap malaikat Jibril yang mengajarkan Islam, iman, ihsan tersebut. Nah, ya. Kita masuk kepada hadis dalam bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم البصري يا معروف سبت dengan ابن علبة نعم أخبرنا أبو حيان التيمي menceritakan kepada kami Abu Hayyan At-Taimi. An Abi Jur'ah, dari Abu Jur'ah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nas fa'atahu rajulun. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak pada satu hari, ya, lin-nas, bagi manusia. Nah, dalam riwayat yang lain, ketika itu para sahabat duduk-duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa'atahu rajulun. Maka datanglah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mal iman? Dia bertanya, apa itu iman? Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Iman, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, wa biliqaihi, beriman kepada pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada hari kebangkitan. Qala mal Islam? Dia bertanya lagi, apa itu Islam? Qala al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Islam yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimas shalah wa tu'addiz zakah al-mafruḍah. Ya, engkau menegakkan salat wa tu'addiz zakah dan engkau menunaikan zakat al-mafruḍah yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Qala mal ihsan. Dia bertanya lagi, apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila engkau tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka yakinilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala mata sa'ah. Dia bertanya lagi, kapan hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Rasul menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Wa sa'ukhbiruka an ashratiha, dan aku akan beritahukan kepadamu tentang tanda-tandanya, tanda hari kiamat. Idza waladatil ammatu rabbaha. Apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi anaknya sebagai tuannya. Wa idza tatawala ru'atul ibil albuhmu fil bunyan. Dan apabila para pengembala unta yang hitam berlomba-lomba mendirikan bangunan. Bi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Ada lima perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Summa talan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha indahu ilmus sa'ah al-ayah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentang hari kiamat al-ayah, sampai akhir ayat. Summa adbara. Kemudian laki-laki tadi pergi. Faqala rudduhu. Rasul mengatakan, hadapkanlah laki-laki tadi kepadanya. Nah. Falam yarau syai'an. Dan para sahabat tidak melihat sesuatu pun. Tiba-tiba hilang laki-laki tersebut. Faqala hada Jibril ja'a yu'allimun nasa dinahum. Rasul mengatakan, ini adalah malaikat Jibril yang datang mengajari manusia tentang agama mereka. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, ja'ala dalika kullahu minal iman. Kata Abu Abdullah, yang dimaksud Imam Bukhari. Berkata Imam Bukhari, ja'ala dalika kullahu minal iman. Beliau menjadikan semuanya itu termasuk di antara keimanan. Nah. Dari hadis yang kita bacakan tadi, disebutkan, fa'atahu rajulun. Datang seseorang. Nah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, ay malakun fi surati rajul. Maksudnya adalah malaikat dalam bentuk seorang laki-laki. Telah kita jelaskan bahwasanya malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya menjelma menjadi manusia. Nah. Atau kadang-kadang menjelma menjadi seorang sahabat. Nah. Atau kadang-kadang beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wujud aslinya, dan ini sangat jarang. Nah, ya, Rasulullah hanya melihat beberapa kali saja datang kepadanya dalam bentuk aslinya. Nah, kadang-kadang penampilan seperti salah seorang sahabat, ya, dihia. Dan ketika itu, Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW menjelma menjadi seorang laki-laki. Ya. Dan para malaikat, kalau dilihat dari sifat-sifatnya, menunjukkan laki-laki. Nah, ini sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin yang ketika itu mereka menyatakan bahwasanya malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir setiap orang-orang musyrik atau kafir, mereka mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Orang Nasrani, mereka menyatakan Isa ibnullah. Nabi Isa adalah anak Allah. Sementara orang-orang Yahudi, mereka menyangka Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang kufar ketika itu, mereka menyangka bahwasanya para malaikat anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, menganggap para malaikat anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sungguh kelancangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ketika itu, mereka mengingkari memiliki anak perempuan. Tidak mau punya anak perempuan. Bahkan dianggap sebagai suatu kehinaan memiliki anak perempuan. Tapi lancangnya mereka menisbahkan malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, ini keanehan orang-orang musyrikin ketika itu. Ya, yang intinya mereka menganggap para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal malaikat mereka adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dilihat dari sifat-sifatnya, menunjukkan sifat laki-laki, bukan perempuan. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan id atahu rajulun yamshi. Tiba-tiba datanglah seseorang yang berjalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat Abu Farwah, fa inna la julusun indahu id aqbala rajulun ahsanun nas wajhan wa atyabun nas rihan. Sesungguhnya kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang yang paling bagus wajahnya. Nah, dan juga paling wangi baunya. Nah, jadi penampilan sebagai manusia yang wajahnya itu paling cakep. Kemudian juga ya, menjadi manusia yang paling wangi. Nah, tubuhnya. Bagaimana? Ya. Para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut. Berpenampilan sebagai para pemuda yang ganteng. Ya. Yang ketika itu kaum Lut, mereka senang kepada sesama jenis. Nah, mereka berusaha, ya, kaum Lut ini, ya, untuk berbuat jelek kepada malaikat-malaikat yang menjelma menjadi manusia yang ganteng tersebut. Nah, begitu adalah hadis yang kita bacakan ini dan riwayat yang lain. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling ganteng wajahnya. Paling wangi. Ka'anna siyabuhu lam yamassaha danasun. Ka'anna siyabuhu, seakan-akan pakaiannya itu tidak terkenai kotoran sedikit pun. Bersih pakaiannya. Di sini pun menunjukkan tentang salah satu di antara adab-adab thalabul ilmi. Adab-adab belajar ilmu. Dengan pakaian yang rapi, keadaan yang rapi, kemudian juga wangi. Kalau dalam riwayat Muslim yang kita ma'ruf dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz bainama nahnu durusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bainama nahnu data yaumin inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyab syadidu sawadi syar. Tatkala kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seseorang yang memakai pakaian serba putih. Dan juga rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang, di antara kami yang mengetahuinya. Jadi orang ini pakaiannya serba putih, sangat putih, rambutnya sangat hitam. Dan tidak nampak ada bekas perjalanan. Dikarenakan ketika itu, ketika seorang melakukan safar perjalanan, akan nampak sekali. Berdebu, misalkan, pakaiannya. Kusut, rambutnya. Perjalanan ketika itu tidak ada transportasi sekarang ini. Mobil, pesawat, kereta, dan sebagainya. Ketika seorang safar, ada yang berjalan kaki, ada yang naik kuda, naik unta. Sementara keadaan padang pasir. Debu-debu menempel pada wajahnya, menempel pada pakaiannya. Membuat kusut rambutnya. Dikenalilah biasanya kalau seorang itu safar. Tapi ketika itu, sesuatu yang sangat mengagetkan. Yang mengherankan para sahabat. Laki-laki tadi, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada bekas-bekas safar. Dan anehnya tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahuinya. Kalau mungkin mengetahui, ya wajar, mungkin dia penduduk sana. Gak ada bekas-bekas safar. Tapi ketika tidak ada yang mengetahuinya, dalam keadaan kondisinya seperti itu, ini yang membuat heran para sahabat. Pertanyaannya, siapa dia? Siapa dia ini? Disebut musafir, enggak ada bekas-bekas safar. Disebut penduduk asli di sana, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenalinya. Ini yang membuat para sahabat heran dan kaget ketika itu. Dan di akhir, Rasul mengatakan, "Hada Jibril atakum yu'allimukum amradinikum." Ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajari agama kalian. Ya. Bahkan dalam riwayat Muslim sangat jelas, sempurna. Ya. Bagaimana keadaan laki-laki tadi. Nah. Di mana dia duduk di hadapan Nabi SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadu'a kafayhi ila fakhidayhi. Ya. Dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi SAW. Nah, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ya. Yang jelas, menunjukkan orang yang mu'adzab. Yang memiliki adab. Sudah siap-siap untuk menerima ilmu. Ya. Di sini pun merupakan hasungan. Nah, untuk memperhatikan adab-adab dalam talabul ilmi. Ya. Nah, baik pakaian yang dia kenakan. Nah, atau keadaan. Ya. Terkala dia berada di majlis ilmu. Nah. Sehingga ada di antara para ulama yang membuat tulisan khusus tentang adab talabul ilmi. Adab-adab talabul ilmi. Karena ini perkara yang sangat penting. Ya. Perkara yang sangat penting. Para talabul ilmi memiliki adab-adab. Banyak di antara para ulama yang mereka mengatakan. Ya, kami mempelajari adab talabul ilmi sebelum mempelajari ilmu. Ya, dipelajari adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Ya. Kenapa dikarenakan? Sangat penting sekali. Ya. Ilmu tanpa adab. Ya. Ini bisa menghalangi keberkahan ilmu. Nah, sangat pentingnya adab. Bagaimana adab di majlis ilmu. Bagaimana adab kepada pengajarnya, kepada gurunya, kepada ustadznya. Ya. Jangan sampai murid lancang kepada ustadznya. Lancang kepada pengajarnya. Nah. Ya. Ini bisa menghalangi keberkahan ilmu. Nah. Siap bagi para thalabul ilmi, para santri. Hendak memperhatikan adab-adab thalabul ilmi. Ya. Mempelajari adab sangat penting. Sebagaimana penting mempelajari ilmunya. Nah, sehingga ilmunya barokah. Ya. Jadi kita lanjutkan penjelasan dari hadis yang kita bacakan ini. Ya, dalam pertemuan yang selanjutnya insyaAllah. Nah, ilahun alhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.